Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرٍ كَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di masjid ini. Terakhir telah sampai pada hadis An Abdullah bin Amr bin Al-As itu atau lebih hafalkan kamu min al-kaba'ir an yasubbu ayo barakallahu fiik. Yang lainnya ada yang hafal lagi? Hafal kemenang? Belum. Daud? Mana Daud? Hafal? Belum. Kenapa belum hafal Daud? Besok Selasa depan hafal ya. Kamu hafal? Ya, berdiri. Satu hadis. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wahal yasubbu ar-rajulu. Ayuh, barakallahu fiik. Kita tambah wa an Abi Ayyub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu faqa thalathin layalin faqa ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama beliau bersabda, la yahillu, tidak boleh, yani tidak halal alias hukumnya haram, seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim faqa thalathi layalin, lebih dari tiga hari, lebih dari tiga hari. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, ternyata si A ini berpaling dan si B juga berpaling, bertemu tidak tegur sapa tetapi mendiamkan malah berpaling. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladhi yabda'u bisalami, adalah yang mendahului salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mendahului salam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini terdapat bimbingan adab dari Rasul alaihi salatu wasalam. Adabnya apa? Manakala terjadi perselisihan, marah atau benci dalam urusan duniawiyah, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Jengkel umumnya bahasa kitanya, kesuh karena faktor duniawiyah, maka hari yang ketiganya, lebih dari hari 3 hari enggak boleh. Hari yang ketiganya hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya sebagai tanda telah selesai kejengkelanmu kepada saudaramu itu. Lebih dari 3 hari maka kamu melakukan dosa besar. Karena terdapat apa? Larangan dari Nabi alaihissalatu wassalam di mana beliau mengatakan la yahillu, tidak halal alias haram. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, namanya dalam kehidupan itu kadangkala ada gesekan, ketidakcocokan, mungkin sedikit ribut karena merasa ini tercela atau dihina atau direndahkan, atau mungkin merasa tidak diorangkan, atau mungkin merasa ini dan itu. Namanya dalam kehidupan ada clash, ada ketidakcocokan, ada masalah. Itu hal yang wajar. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Adanya masalah satu dengan yang lainnya itu memang Allah ciptakan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain menjadi fitnah. Fitnah itu bisa timbul kemarahan, kejengkelan, timbul emosi, timbul permasalahan, timbul perkara, timbul keributan. Itu fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain seperti itu, ketidakcocokan dalam rapat, ketidakcocokan dalam lapangan, ada kesalahpahaman, ada macam-macam. Suami istri kadangkala cekcok dalam rumah tangga, kadangkala anak sama orang tua, kadangkala teman pengurus pondok yang satu dengan yang lainnya, kadangkala beda pendapat, sudut pandangnya lain, kemudian agak sedikit clash dan diam-diaman akhirnya meneng, dingin, enggak mau menyapa. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Kita harus menyadari itu. Di akhir ayat Allah sebutkan atasbirun, apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi problematika itu? Sabar mengakui saya yang lebih muda harus mengalah dengan yang lebih tua, mengakui saya lebih jahil daripada Ustadz Fulan, dia lebih berpengalaman. Sabar. Kita menghormati yang lebih daripada kita. Kita mencintai si A, walaupun kemarin ada masalah, tapi dia masya Allah teman kita, ahli sunnah, saudara kita dalam dakwah. Apalagi dia pengajar di pondok kita, anak kita pas belajar dengannya. Problem-problem yang ada akan mudah cair kalau kita mengikuti petunjuk ayat dan hadis ini. Apa petunjuk ayat? Bersabar. Tidak akan hidup itu mulus tanpa masalah. Tetap yang namanya hidup ada masalah. Sabari. Artinya Anda jangan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah dalam menyikapi saudaramu itu. Sabar. Yang kedua, kalau ada masalah benci, ada masalah saya hatinya semreset, ngerti semreset pak? Jengkel aku dan yang lainnya. Maka enggak boleh lebih dari tiga. Tiga hari. Hitung, hari ini saya marah. Dua. Ketiganya, sapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, akhi? Sehat? Sehat. Cair masalahnya. Ternyata yang disalami, yang kamu benci, yang kamu bermasalah dengannya, dia tidak merasa bermasalah. Kamu saja yang menyangka ada masalah. Akan lebih mudah cair. Ini problem, masalah apa ini? Manajiah? Bukan. Apa ini? Akidah? Bukan. Apa ini? Nah, biasalah namanya pergaulan, kesalahpahaman. Lebih cepat cair. Jangan dipendam, jangan menjadikan kapan aneh. Ngerti kapan aneh maksudnya pak? Anak kesempatan tek pukul balik. Kayak tinju bae pak. Gelut. Gak boleh. Dalam kehidupan kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Karena senyata lain orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Apa bimbingan Nabi dalam persaudaraan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai engkau menyukai untuk saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Itu tuntutan persaudaraan. Mas. Nah, ditulis ya. Tuntutan apa? Persaudaraan. Ini masya Allah. Bulan ini soleh. Saya lihat keimanannya, ketakwaannya, sholatnya baik. Kenapa saya memusuhinya? Ini saudara yang saya diberi bimbingan oleh Nabi untuk menginginkan baginya apa yang diinginkan untuk kita. Kita ingin dihormati, kita pun menghormatinya. Kita ingin kalau salah dimaafkan, kita pun memaafkannya. Bahkan itu kaitannya erat dengan apa? Iman. Iman. Antum, wahai para santri dari berbagai macam daerah, tadinya tidak kenal, sekarang satu pondok, satu asrama, satu tempat pendidikan, harus ada hubungan ukhuwah, persaudaraan, bukan persaudaraan nasab, tetapi persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini namanya apa? Ukhuwah imaniyah. Persaudaraan atas dasar iman. Sehingga tidak layak kita membenci orang yang beriman. Tidak boleh kita memusuhi orang yang beriman. Bahkan kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Mencintai orang yang beriman yang ada di sekitaran kita. Itu diantara sebab masuk ke dalam al-jannah. Di antara sebab masuk ke dalam al-jannah. Hadis yang tidak asing di telinga kita beliau mengatakan, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidaklah dikatakan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Bentuk mencintai apa, Pak? Menghormati, memuliakan, menjaga, uhuwah. Jangan ada kata-kata yang sekiranya menyakiti orang lain. Jaga kesopanan, tindak tanduk, tutur krama, sikap, adab dijaga. Kita tidak mau disakiti, maka jangan kita menyakiti orang lain. Kita tidak mau diribai, maka kita pun jangan mengribai. Begitulah hukum muslimin. Kemudian Rasul mencontohkan sebab terjadinya cinta mencintai antara kita, sayang menyayang antara kita, dengan saling mengucapkan kalimat salam. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan? Jikalau kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai dan menghormati. Apa itu? Assalamu alaikum. Tebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam di antara kalian. Setelah ucapkan salam, berjabat tangan. Berjabat tangan menggugurkan dosa antara engkau dengannya. Yang tadinya sudah jengkel, tapi sudah 3 hari, enggak boleh lagi. Datangi, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Mudah-mudahan dengan ini gugur dosa-dosa antar kita dengan si fulan, dengan si fulan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada 2 orang muslim yang ketika bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya saling menjulurkan tangan, berjabat tangan, illa kecuali Allah akan hapuskan, Allah akan gugurkan dosa-dosa antara dia dengan yang dia berjabat dengannya. Antara 2 orang itu akan berguguran dosanya. Jangan dibiarkan syaitan menggerogoti ukhuwah kita. Jangan. Kita ini salafiyin, ahlu sunnah, berjalan di atas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Jangan biarkan syaitan memecah belah kita. Jangan. Kenapa? Karena syaitan disebut oleh Nabi sangat semangat untuk memecah belah. Dibikin kamu jengkel terus sama temanmu. Gak mau akrab, dendam, benci, kesumat. Dia pengen membalas, dia pengen mencelakai, dia kepengen membolimi. Gak boleh seperti itu. Nabi SAW melarang kita melakukan kezaliman kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Al-muslimu akhul muslim. Nabi menyatakan dalam hadis yang disahkan, disebutkan dalam riwayat salihin dan yang lainnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya, maka la yudlimuhu wa la yuhkiruhu wa la yukhziluh, tidak boleh saling mendzalimi. Ini tuntutan persaudaraan, jangan mendzalimi. Wa la yuhkiruh, jangan mencelanya. Katanya saudara, ngajak bersaudara, tapi omongannya mencela, mencela dan mencela. Ini bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah banyak celaan, makian, hardikan, ternyata dia minta untuk bersaudara. Dia mencacat persaudaraan yang ada, dia merusaknya. Maka Nabi mengatakan, tuntutan persaudaraan, jangan ada yang mendzalimi, jangan ada yang mencela, menghina, dan tidak boleh pula menggembosi. Hadirin kaum muslimin, inilah sosok apa kepribadian seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami? Ya, jangan biarkan syaitan memecah persatuan kita, terutama yang satu pondok, pengasuh dengan pengasuh, ustad dengan ustad, musyrif dengan musyrif, ami dengan ami. Jaga kekompakan, keserasian, kebersamaan, jaga. Syaitan itu sangat senang membuat perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'buduhu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainakum." Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab, di wilayah negeri Arab. Akan tetapi syaitan sangat bersemangat tahrish fima bainakum, memecah hubungan antar kalian, memecah persatuan kalian, mencerai-beraikan hubungan satu dengan yang lainnya. Satu pondok, satu asrama, satu tempat majelis taklim tidak akur, bahkan bermusuhan, itu tidak layak, tidak boleh terjadi. Kita terbimbing dengan ilmu, jangan ikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahum lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Marah dan benci, yang itu adalah urusan duniawiyah, harus diselesaikan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari itu, engkau memendamnya, bahkan engkau memupuknya, kebencian itu dengan mencari-cari kesalahan saudaramu untuk engkau jatuhkan, itu namanya sudah berlebihan, dosa besar. Kafa bil mar'i ithman ay yahrahul muslim, cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Misal ada yang duduknya selalu di sini terus, kenapa? Saya enggak mau dengan si A. Kalau si A di sini, dia ke sana. Kalau dia di sini, dia ke sini. Kayak kucing sama tikus, tidak bisa disatukan. Jangan seperti itu. Itu syaitan. Sadarilah, engkau sedang dalam keadaan terjebak mengikuti langkah syaitan. Hadirin yang dimuliakan, adapun saya masuk pada pembahasan yang kedua. Tadi yang pertama, adapun kalau perbedaannya antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, maka itu lebih dari 3 hari, bahkan sampai dia bertobat. Kalau tidak, maka putus dengannya. Dan itu ada aturannya. Dalam bahasa Arabnya atau syariat kita, pembahasan tentang hajrul mubtadi', menghajur, meninggalkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Dia muslim, tetapi dia adalah ahlul bid'ah. Maka Nabi memerintahkan kita untuk berhati-hati darinya dan menjauhinya. Kekerasan apa, Pak? Bokman dan keseran apa? Gulanu, biasanya suruh kasus ini ke sini. Bukan nopong ya? Kalau ahlul bid'ah, Nabi memerintahkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jadi sama kamu nak, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan kalimat wa iyyakum ay istanibu watruku, jauhi dan tinggalkan. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjauhi dan meninggalkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Dalam kitab diantaranya yang mudah, kitab yang sering dikaji, Lamuddin Mansur, begitu banyak al-adillah, ayat ataupun hadis ataupun bimbingan para ulama untuk kita menjauhinya, yakni menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Di antara hadisnya wahai kaum muslimin adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Idza sami'a ahadukum ad-dajjal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam falyan'an. Apabila seorang di antara kalian mendengar adanya Dajjal di satu tempat, maka dibimbing Nabi apa? Falyan'an, hendaknya engkau menjauhinya. Menjauhnya sejauh-jauhnya. Karena Dajjal adalah adu, musuh. Harus dijauhi. Pendom bisa dipahami. Nah, di sini ada pembahasan hajru ahl bid'ah, syariat menjauhi ahl bid'ah atau menghajur ahl bid'ah. Itu harus disesuaikan dengan maslahat dan mafsadah. Misal mamanya al-bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada al-bid'ah yang itu pimpinannya, tokohnya, dai-nya, yang dia memiliki syubhat yang banyak. Maka kita diperintahkan berhati-hati darinya. Berhati-hati. Kenapa? Karena dia bisa menyeret kita jatuh pada bid'ahnya. Kita memikirkan diri kita, keselamatan diri kita terlebih dahulu daripada kita berpikir hendak menasehatinya. Siapalah saya di hadapan dia? Enggak ada kemampuan apapun. Ya jangan engkau dekati dalam rangka engkau menyelamatkan dirimu dari syubhat-syubhat ahlul bid'ah itu. Kalau itu tahapan atau tingkatan yang berikutnya adalah awamun nas, orang biasa, orang umum yang tidak terpengaruh dengan bid'ah kecuali hanya ikut-ikutan saja. Maka yang seperti ini kita bergaul dengannya, melihat maslahat. Kalau ada maslahatnya kita bergaul dengannya, bergaul dengannya. Tapi tidak dijadikan sebagai teman karib. Hanya sekedar bergaul, urusan duniawiyah, urusan kemasyarakatan, menegur, menyapa, dia sosok muslim. Kita ucapkan salam kepadanya, kita berpapasan, bertegur sapa, bertanya tentang kabar umum, awam nas. Mudah-mudahan dengan kita mengakrabinya, ada sisi positif. Yaitu apa? Dia tertarik dengan dakwah kita, dia tertarik dengan ilmu kita. Kemarin, berapa hari yang lalu, anak ketemu sama seseorang, cerita. Dia mendapatkan dakwah salafiyah melalui teman dagangnya. Teman dagang, kulakan, dia nyetok barang, ngantar barang, supplier. Ketika di tengah-tengah pergaulannya, ikhwan ini didakwai sama ikhwan yang membawa dia kepada ahli sunnah. Cerita, ngalor ngidul, ngobrol. Yang diobrolkan ilmu agama. Walhamdulillah, ikhwan ini mengatakan kepada anak langsung, saya tertarik dengan ilmunya. Karena saya belum pernah mendengar ilmu yang seperti itu. Itu dia. Saya belum pernah mendengar. Saya tertarik. Kayaknya kok ilmiah sekali. Besok ketemu bicara agama lagi. Besok ketemu bicara agama lagi. Sampai suatu saat ikut taklim orang ini. Diajak ngaji. Karena saking penasarannya, kayak ngapa jana si taklimnya. Begitu taklim sekali, Allah berikan nikmat taufik padanya. Satu orang ini taklim, walhamdulillah keluarga besarnya sampai 20 orang terbawa taklim melalui satu orang ini. Orang ini orang kaya, yang menengah ke atas lah, pedagang, punya toko, punya kemampuan berbicara. Begitu kita taklim, kita ngisi taklim di situ, diajak, diajak, diajak. Wajah-wajah baru banyak melalui orang ini. Sampai sekarang dia masih taklim. Istiqomah. Itu kisah 5 tahun yang lalu. Terjadinya apa? Dakwah pada keluarganya dia. Hadirin, ini orang awam. Dulunya sufi. Jauh dari sunnah. Sufi. Tapi dia ilmiah. Kita tidak tahu siapa yang Allah memberikan hidayah padanya. Kita tidak tahu. Yang kita tahu menyampaikan ilmu. Orang ini tertarik dari sisi keilmiahannya. Aneh. Baru dengar dia selama ini. Aneh. Dia orang yang agamis. Tapi dia sufi. Lambat laun Allah rubah hatinya. Menjadi sosok ahli sunnah. Dia membawa keluarganya. Dan dia dengan hartanya membela sunnah sampai hari ini. Masya Allah. Luar biasa. Hal melakukan. Sehingga menjauhi al-bid'ah itu dilihat. Wah ini saya enggak mampu mendekati. Ya jangan dekati. Ini tokohnya. Kalau saya mendekati bisa jadi saya malah tertukar pikiran. Jangan nopak. Diajak tukar pikiran. Jangan mau. Pikiranku ini waras. Ditukar kami pikiran singgung waras. Ya. Pikiran sudah di atas sunnah. Ditukar kami pikiran yang masih di atas bid'ah. Ketukar beneran jenengan jadi ahli sunnah. Saya jadi ahli bid'ah. Ruginya pol pak. Jangan suka tukar pikiran. Kalau anda mau tahu, saya sampaikan ilmu. Nek jenengan kurang mantap, ayo ngaji. Datang ke majelis taklim untuk mendengarkan. Kalau nanti sudah taklim sekali, 2 kali, 3 kali, kalau anda enggak cocok, teruslah. Kita tidak ada paksaan. Tetapi secara ilmiah, kenapa engkau tidak ikut atau tidak mengiyakan atau tidak menerima dalil yang disampaikan dalam ta'lim. Kita kalau ta'lim, dalil yang keluar, alhamdulillah. Kalau ada orang tidak tertarik, tanyakan, ada apakah yang menyebabkan kau tidak tertarik? Jika mampu, jika tidak mampu, biarkan saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, pembahasan panjang lebar tentunya dalam kitabnya menyikapi ahlul bid'ah, hajru ahlul bid'ati, dalam pembahasan menghajar ahlul bid'ah. Kalau menghajar ahlul bid'ah itu tidak terbatasi 3 hari, bahkan untuk seterusnya. Dikarenakan apa? Membahayakan dirimu atau membahayakan kaum muslimin yang melihatmu bergaul dengan ahlul bid'ah. Membahayakan dirimu artinya apa? Terhanyut ke sana kamu. Kena syubhat-syubhatnya, tipu dayanya, sehingga engkau terbawa arus bid'ahnya mereka. Atau menyebabkan orang lain yang terfitnah. Kamu sosok ustad di pondok ini, pengampu pondok, pengurus pondok, orang mengatakanmu sebagai tokoh ahli sunnah salafi, ternyata kamu bergaul dengan ahli bid'ah. Orang akan menilaimu, wah ternyata salafi pada bahaya kami ahli bid'ah ya. Contohnya, lakai ustadz dolane mengadu bid'ah. Terfitnahlah orang-orang, terfitnah mereka karena pergaulanmu yang salah. Nabi mengingatkan, namanya pergaulan itu menuntut untuk cocok. Antum atau kita bergaul dengan orang-orang itu tuntutannya cocok. Al-jalis janis, orang yang mau duduk bersama dalam sebuah majlis, obrol-mengobrol, bicara, apalagi sering duduk bersama, itu berarti sejenis. Kalau kamu duduk dengan komunitas apa? Bersepeda, ya karena kamu orang yang suka bersepeda, segrup dengan mereka. Kalau kamu sukanya burung dara, totoan dara, ceritanya ya dara terus, dara megan, jarak lawu, harganya 1 juta, hilang, meringis sedikit apa, dara larang-larang, dicul-cul, klepek ngomong, salah siapa di purna, ribut, urusan dara, baik, dara, baik, sejenis. Tapi kalau antum ahli sunnah, gak mau mencari teman kecuali sesama ahli sunnah yang mendukung dunia dan akhiratnya. Eman-eman istenggoten jubahan dolane nanggon lapak dara, lalu klepekan maning bakwatu, astagfirullahaladzim. Kadangkala sarungan kabi klepekan, sarungan melorot, durakan maning, akhirnya malah auratnya kebuka. Kelalen dilingi darah tok sih. Walah, dan kadangkala kajinya maning sing klepekan. La hawla wala quwata illa billah. Selagi memilih teman. Itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau mengatakan dalam hadis ini? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhaliluh. Seorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Agamamu akan menyesuaikan dengan teman dekatmu. Karena sebuah tuntutan kesamaan. Karena itu, karena Nabi menyebutkan, hendaknya setiap kalian melihat siapa yang kau jadikan sebagai teman. Jangan sembarangan. Ya. Walhamdulillah. Sehingga kalau kita kembali ke permasalahan yang ada, Sekali lagi, seandainya ada masalah antara kita, wa ikhwan ahli sunnah, atau di antara ummahat, sehingga diam-diaman, ya, diam-diaman ke bahasa Jawanya apa pak? Meneng-menengan, tidak mau tegur sapa. Nabi mengatakan, yuk ridu hada, yuk ridu hada, saling membelakangi. Satu melihat ke sana, yang satu melihat ke sini, enggak mau tatap muka. Ini dilarang dalam agama. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kun ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kalau ada masalah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi sama istri, jenengan sama istri kesuh sampai 3 hari, rugi pak, rugi. Kok rugi pak Ustaz? Rugi. Seharusnya kamu mendapatkan servis dari istrimu. Kamu sampai 3 hari nggak dapat apa-apa, rugi tidak? Rugi. Dongannya biasanya wedang is anak ya, jangan lagi gelut baik kok. Ribut terus, wedangnya rata keton, rugi kamu. Ya? Harusnya istri itu dilus, karena dia adalah makhluk halus. Ya? Bukan hantu, wanita itu makhluk halus, badannya halus, dilus. Bukan dimusuhi, rugi. Sekali dua kali adanya masalah, hal yang wajar. Tapi bukan berarti berlebihan. Dia istrimu, bukan musuhmu. Hadirin kaum muslimin, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap dari Jabir bin Abdullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin, semua amal kebaikan itu adalah sedekah. Semua amal kebaikan itu adalah sedekah. Contoh, tersenyum bertemu dengan salafiyin, dengan muslimin, dengan saudara, kemudian senyum, itu kebaikan atau bukan pak? Kebaikan, itu amal soleh. Nabi sampai menyebutkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan amalan saleh apapun itu. Apapun itu. La tahkiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali engkau meremehkan, jangan sekali-kali engkau merendahkan amalan kebaikan apapun itu bentuknya. Walaupun kata Nabi adalah amal soleh dalam bentuk wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara. Saudara itu bahasa Arab. Saudara itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ahun, bahasa jamaknya ikhwan. Kalau kita manggil akhi begitu, artinya apa? Wahai saudaraku. Kadangkala ikhwan kita ini, ya, nyebutnya hi hi gitu ya, kohi. Itu salah, itu bahasa Arab ahi. Kalau engkau tidak menyebutkan ahi, al-ah, ahun, saudara. Al-ah, ta'alantu. Mas muka, siapa namamu? Ismi Karim. Ini malah bahasa Arab. Sehingga kalau ketemu senyum, jangan diremehkan. Itu ma'ruf, sadaqah. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sadaqah. Karena itu mari kita latihan senyum. Kadangkala mulut kita berat untuk senyum. Mungkin saraf-sarafnya belum terlatih. Ya, ngacalah. Dewe kan bapak ngaca, Pak, mbok disin. Aku nek nguyu, bangunnya kayak apa ya? Senyumku manis atau kecut? Jenengan praktek enggan aku merengut kayak apa? Elak temen merengut. Guyu, nah, sembringah. Jangan merengut baik. Dilatih itu pipinya, bibirnya bagaimana senyum. Kan itu ibadah. Ning aja guyu-guyu dah baik, Pak. Ngodaran gemblung. Kan guyu-guyu baik kan. Gemblung. Jangan meneng baik terus bersenyum baik. Itu jelek. Karena apa? Faktor itulah kadang terjadi masalah. Menyelisih sunnah itu akan menimbulkan problem. Misal Nabi menyebutkan tadi, tabassumu kali akhika sadaqah, senyummu untuk saudaramu itu sadaqah. Suatu saat ketemu antum enggak senyum, malah merengut, malah buang muka, jadi masalah tidak? Masalah. Bagi teman yang disikapi dengan itu langsung nangati, apa salahku ya? Bentak salami meneng baik, malah merengut, malah buang muka. Mukanya dibuang, Pak, dibuang. Nggak mau natap. Ana apa jane ya? Apa salahku? Wah, ge panjen utuh patirku. Sulah ya ge bocah. Men, jurna bae. Akhirnya ribut, Bang. Ketika didudukan kamu bersikap kasar sama fulan. Enggak pernah merasa le buang muka. Kapan saya buang muka? Oh iya, dulu saya ketemu, saya enggak senyum. Nah, ini dia problemnya. Ketemu, kamu enggak senyum. Menjadi masalah. Hal itu terjadi bulan. Enggak pernah disenyum. Kabe-kabe disikapi dengan sikap yang merengut. Wajah terlipat. Semuanya sepakat. Wae, oh aku bekai kue, tiga kena. Oh, dipancen kayak bocah ora beres. Cici, oh iya aku beya tahu. Kedaki bae bae yo. Kedaki bae Pak Mala. Kenapa dia tidak terlatih tersenyum? Susah, guyu susah. Orang bisa guyu. Carikan tukang pijat, khusus pijat mulut. Agar supaya ini bisa merenggang. Karena itu adalah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Kadangkala ada orang yang meneng baik. Bojo ini pengantar bingung kijan. Bojo ku meneng baik kenang apa jana ya. Sampai diajak ngomong pun meneng baik. Orang respon. Slow respon begitu. Ngerti slow respon, Pak? Responnya alon banget. Takoni meneng baik. Oh, iya ini apa? Wis takoni sejam baik takon apa? Rika jalan. Tidak ada hubungan, tidak ada umangan. Meneng-menengan. Nah, bojo meneng-menengan ora mesra. La haula wala quwata illa billah. Tabassum itu adalah satu hal yang ma'ruf. Baik. Jangan kau rendahkan, jangan kau remehkan, jangan kau anggap sepele. Itu termasuk bagian dari sedekah. Termasuk dalam hal ini adalah berbagi makanan, berbagi minuman. Antum masak. Maka Rasul mengatakan, akhir ma'aha. Perbanyak kuahnya. Untuk bisa kita bagikan, bikin bubur, kacang hijau. Bagikan ke tetangga. Ini alhamdulillah lagi bikin makanan, biar merasakan. Apakah itu sesuatu yang remeh? Bukan. Itu diajarkan dalam syariat kita. Sampai-sampai Nabi memberikan kalimat hiperbola. Mubalaghah. Nabi mengatakan, la tahqiranna ya nisal muslimat. Atau ya nisal mu'minat. La tahqiranna jaratan jaratiha. Walau firsna syatin. Wahai para kaum muslimat. Wahai wanita-wanita muslimat, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga ke tetangganya, walaupun itu bentuknya sedekah firsna syatin, teracaknya kambing, kukunya kambing. Artinya ini hiperbola dari Nabi. Bahwa pemberian itu apapun bentuknya itu sesuatu yang baik, walaupun itu isinya kuku kambing. Tapi jangan dipraktekkan nih bang ya. Kukunya tok tidak kena tanggane. Kedeng kile nang diunang aku. Kukunya tok. Bukan seperti itu. Ini kalimat hiperbola dari Nabi yang menunjukkan betapa besarnya pemberian dari tetangga ke tetangga yang lain. Bisa dipahami? Apalagi kalau itu masakan yang masya Allah, daging, atau itu adalah sop yang enak rasanya dibagikan. Kenggo, anakmu mana? Cicipi. Pas kebetulan anak-anak si meriang. Wah, masya Allah itu luar biasa. Di antara tanda atau bukan tanda, sebab seorang meraih surga adalah memberi makan. Nabi mengatakan, afsus salam, sebarkan salam oleh kalian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang. Wasil arham, dan sambung tali silaturahmi. Wasalli bin nas, wasalli bil lail wan nas niyam, dan salatlah malam hari di saat manusia sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Disebutkan itu lima, saya lupa yang satunya, sepertinya puasa kalau tidak salah nanti di murajaah. Dalam hadis ini disebutkan tadkhulu jannata rabbikum bisalam, engkau masuk ke dalam surga Rabbmu dengan penuh keselamatan. Di antara sebabnya adalah apa? Memberi makan. Memberi makan. Yang disebutkan dalam surat Al-Nisa hal itu. It'imuna at'am 'ala miskin 'ala hubbihi miskin wa yatima wasira. Mereka-mereka memberi makan. Makanan yang dia sukai, makanan yang dia senangi, diberikan kepada orang lain. Miskin, anak yatim, atau tawanan. Yang diberikan makanan yang disukai. Masya Allah. Jangan makanan wis tengah bosok bagi dia kena. Diambuk, oh. James ayit kena tanggane aja dipangan bok meriang. Tanggane kan pada meriang gara-gara mangan panganan ayit. Ngerti ayit jenengan Pak? Berlendir. Jangan. Tidak boleh tuh zalim. Kamu saja tidak mau makan. Jangan kau berikan kepada orang lain dalam keadaan engkau sendiri tidak mau makan. Memberikan sesuatu yang kau sukai. Masak yang banyak. Saya senang makan ini. Bagikan. Masya Allah. Apalagi kalau itu musim-musim puasa. Maka itu terdapat pahala tersendiri. Walhamdulillah rabbil alamin. Dua hadis yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini. Hadis yang tadi kami sampaikan tersebut dalam yang ketiga. Kita masuk yang ketiga, Mas. Tambahannya yang ketiga adalah An Abi Dzar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahkiranna min al-ma'ruf syai'an." Walau an talqa khaqa biwajhin tariqa. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahkiranna." Jangan sekali-kali kamu merendahkan. "Min al-ma'rifi syai'an." Satupun dari amalan kebaikan. Walau antalqaha biwajhin tariq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, walaupun apa? Bertemu dengan saudara dalam keadaan wajah berseri-seri, itu adalah ma'ruf, hal yang baik. Kita tambah lagi hadis yang kaitannya tadi kami sampaikan. Wa anhu an Jabir an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fakir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahuma Muslimun. Apabila engkau memasak sebuah sayur yang berair, sayur yang berkuah, marak bahasa Arabnya. Apabila engkau masak makanan yang berkuah, fakir ma'aha, hendaknya engkau memperbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan engkau perhatikan tetangga-tetanggamu dengan memberikan makanan itu. Masya Allah. Dua hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang barusan kita baca, terutama hadis yang pertama tadi. Dalam pergaulan tentunya ada masalah, ada problem, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan. Selama itu perkara yang kita dalam agama dibolehkan untuk tasamu berlapang dada, maka berlapang dadalah. Jangan biarkan syaitan merusak dakwah kita. Jangan biarkan syaitan menghancurkan dakwah kita dengan memecah belah barisan kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته